Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita masih pada pembahasan sejarah penulisan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy, di era Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Telah kita sebutkan beberapa poin. Terakhir yang kita bahas adalah bahwasanya pengumpulan Al-Quran ini atas perintah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardah, tetapi yang menulisnya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Disebut dengan Mushaf Al-Imam, Mushaf Induk, juga disebut dengan Al-Mushaf Al-Uthmani. Dinisbatkan kepada perintah beliau, era beliau, dan masa kekhilafahan beliau. Dan disebutkan dari ucapan Ibnu Katsir rahimahullah yang sudah antum tulis, bahwasanya mushaf-mushaf yang sudah jadi sebelum dikirim ke berbagai macam wilayah Islam, sebelumnya dibacakan di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di depan Utsman bin Affan. Ini yang akan kita sebutkan pada poin yang keempat sekarang. Poin yang keempat ialah bahwasanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu innama fa'ala dhalika ba'da an istasyara sahabah. Ya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan ini semua setelah bermusyawarah dengan para sahabat. Antum tulis riwayatnya. Akhraja Ibnu Abi Dawud fil Masahif bi isnadin shahahahul Hafidz. Lihat Al-Fath, Fathul Bari, juz yang ke-9, halaman 24. Min tariqi Suwaid ibn Ghafalah. Jadi Al-Imam Ibnu Abi Dawud dalam bukunya Al-Masahif mengeluarkan dengan sanad yang disahihkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dari jalur Suwaid ibn Ghafalah. Dia berkata, qala Aliyun radhiyallahu anhu, berkata sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, la taqulu fi Uthman illa khaira, la taqulu fi Uthman illa khaira. Kalian jangan mengucapkan tentang Uthman kecuali kebaikan. Kata beliau, fawallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahifi illa an mala'in minna. Fawallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahifi illa an mala'in minna. Kata Ali, sungguh demi Allah, tidaklah Uthman melakukan apa yang dia lakukan pada mushaf-mushaf ini melainkan di hadapan kami, di hadapan kami para sahabat. Malak itu masa yang besar, artinya di hadapan kami semua. Qala, itu ucapannya Uthman. Qala, ma taquluna fi hadhihi al-qira'ah, ma taquluna fi hadhihi al-qira'ah. Kata Uthman ketika itu, apa yang kamu ucapkan tentang qira'ah ini? Lanjut, kata beliau, laqad balaghani, laqad balaghani anna ba'dahum yaqul, laqad balaghani anna ba'dahum yaqul inna qira'ati khairun min qira'atika. Laqad balaghani anna ba'dahum yaqul inna qira'ati khairun min qira'atika. Wahada yakadu ayyakuna kufran, wahada yakadu ayyakuna kufra. Katanya Uthman kepada para sahabat, apa yang kalian ucapkan tentang qira'ah ini, sungguh telah sampai berita kepadaku, ada sebagian mereka yang mengatakan qira'ahku lebih baik dari qira'ahnya kamu. Ini hampir-hampir saja sebagai sebuah kekufuran. Lanjut, qulna fama tara. Qulna, maka kami, ini para sahabat mengatakan, fama tara, lalu apa yang engkau pandang? Qala, katanya Uthman, ara an najma'an nasa ala mushafin wahid, ara an najma'an nasa ala mushafin wahid, fala takunu furqatun wala ikhtilafun, ara an najma'an nasa ala mushafin wahidin fala takunu furqatun wala ikhtilafun. Kata Uthman, saya memandang kita mengumpulkan semua orang pada satu mushaf supaya tidak ada perpecahan dan ikhtilaf. Qulna ni'ma ma ra'aita, qulna ni'ma ma ra'aita, maka kami katakan, kata para sahabat, ni'ma ma ra'aita, alangkah baiknya yang kamu pandang ini. Tegas menunjukkan, barakallahu fikum, sahabat Uthman bin Affan dalam melakukan upaya ini enggak sendirian, bukan ijtihad pribadi, namun setelah bermusyawarah dengan para sahabat dan bahkan memaparkan itu semua di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dari sini dipahami oleh para ulama bahwasanya itu semua dengan ijma' sahabat. Dipahami ya? Dikumpulkannya suhuf, lembaran-lembaran yang ada di zaman Abu Bakar Siddiq dalam satu mushaf, ditulis dalam satu mushaf dengan bahasa Quraisy, itu ijma'nya para sahabat. Dan ijma' mereka adalah hujjah. Di antara yang menukil ijma', Di antara yang menukil ijma adalah Abu Ja'far Thahawi, Al-Imam Abu Ja'far Thahawi rahimahullah. Antum lihat kitab beliau Syarah Mushkilul Athar. Beliau punya kitab namanya Mushkilul Athar, dia dalam syarahnya Syarah Mushkilul Athar juz yang ke-8 halaman 131. Ya, Syarah Mushkilul Athar halaman yang ke-8 halaman 131. Saya bacakan dengan cepat, tidak perlu ditulis kecuali yang sanggup. Katanya Thahawi rahimahullah, fawaqafna bidzalik ala anna jam'al Qur'an kana min Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa huma rasyidani mahdiyan. Maka kita pun memastikan dengan ini semua bahwasanya pengumpulan Al-Qur'an dahulu itu dari sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan mereka berdua adalah dua khalifah yang rasyid, yang mahdi, ya, yang terpimpin, yang mendapatkan petunjuk. Wa qad taqaddama amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil qudwati bihima, dan telah lewat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani mereka berdua. Wa qad rawaina dzalika fi ma taqaddama minna fi kitabina hadza, dan telah kami riwayatkan itu dengan isnad yang telah lalu di buku kita ini. Wa taba'ahuma Utsman radhiyallahu anhu ala dzalik wa huwa imamun rasyidun mahdi, dan mereka berdua diikuti oleh Utsman radhiyallahu anhu atas tindakan tersebut, dan beliau seorang imam yang rasyid, yang mahdi, khalifah, terbimbing, dikasih petunjuk. Wa taba'ahuma alaihi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu wa huwa katibul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua diikuti atas tindakan tersebut oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dialah penulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa katabal mushafa li Utsman radhiyallahu anhu biyadih, dan Zaid bin Thabitlah yang menulis mushaf itu dengan tangannya untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa taba'ahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, dan mereka semua diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas tindakan tersebut. Fasara ijma'an, maka tindakan ini pun menjadi perkara ijma', disepakati oleh para sahabat. Wa naqlu bil ijma' huwal hujjah, dan penukilan dengan ijma' adalah hujjah. Allati bimithliha nuqlal islamu ilaina, yang dengan semisal itulah hujjah ijma' dinukil Islam itu kepada kita. Hatta alimna syara'i'ahu, hingga kita tahu syariat Islam. Wa hatta waqafna ala adad raka'ah as-salawat, dan sampai kita pun menjadi tahu berapa jumlah solat. Wa ala ma siwaha mimma huwa min syara'il Islam, dan kita pun menjadi tahu hal-hal yang lainnya yang termasuk dalam syariat Islam. Indah kalamuhu rahimahullah, menegaskan bahwasanya ini semua dengan ijma' para sahabat, dan ijma' mereka itu hujjah. Ya, sehingga pengumpulan Al-Qur'an itu ijma' sahabat, hujjah. Maka jangan ragu sedikit pun terkait dengan bab ini, baik pada era Abu Bakar Siddiq wa Umar atau era Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ijma'. Difaham ya? Poin yang kelima. Sebab ditunjuknya Zaid ibn Thabit. Sebab ditunjuknya Zaid ibn Thabit untuk menulis mushaf ketika itu. Tayyib. Disebutkan dalam hadis yang ke-28 dalam kitab kita ini, sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan ada 4 kriteria. Sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada 4 kriteria yang semua terkumpul pada Zaid bin Thabit. Hanya ada pada beliau. Yang lain punya tapi tidak semuanya. Apa kemarin yang pertama? Syab. Dia seorang pemuda sehingga lebih bersemangat dalam mengerjakan yang diminta dari beliau. Yang kedua, aqil. Dia seorang yang aqil, yang cerdas. Ya, yang cerdas, barakallahu fikum. Yang ketiga, la yutaham. Beliau enggak tertuduh. Yang keempat, beliau dahulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalam hadis Zaid bin Thabit. Tayib, alasan yang lain selain yang disebutkan dalam riwayat ini ialah li'annahu aktabus sahabati lil Qur'an bi'iqraris sahabah. Zaid bin Thabit ini adalah sahabat yang paling yang paling dalam bab menulis Quran dengan ikrar, persetujuan, pengakuan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dikatakan sebagai aktabus sahabat, sahabat yang paling katib, yang paling menulis. Anda menulis, saya bawakan atharnya. An Mus'ab ibn Sa'ad qal. An Mus'ab ibn Sa'ad qala. Dari Mus'ab ibn Sa'ad dia mengatakan, qama Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Qama Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu fa khataban nasa. Suatu hari Uthman ibn Affan berdiri berkhutbah di hadapan para sahabat. Di hadapan para sahabat. Falamma fariga, tatkala beliau selesai khutbah, qala, beliau bertanya, man aktabun nas, man aktabun nasi, siapakah orang yang paling pandai menulis, yang paling kreatif? Qalu, mereka menjawab, katibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Thabit. Katibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Ini jawabannya para sahabat. Mereka mengatakan, ya, penulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Zaid bin Thabit. Qala, beliau bertanya lagi, Uthman, fa'ayyun nasi a'rab, fa'ayyun nasi a'rab, lalu siapa orang yang paling Arab, ini yang paling fasih bahasa Arabnya. Qalu, mereka menjawab, Sa'id ibn al-As radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan orang yang paling fasih bahasa Arabnya adalah Sa'id ibn al-As. Qala Uthman, maka Uthman berkata, Falyumli Sa'idun wal yaktub Zaidun masahifa. falyumli Sa'id, hendaklah Sa'id yang mengimlakkan, yang mendiktikan. Wal yaktub Zaidun, dan hendaklah Zaid yang menulis. Masahifah, beberapa mushaf. Fafarriq hafinnas, lalu disebarkan kepada umat manusia. Kata Musa bin Sa'ad setelah itu, fasami'tu ba'da ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulun, fasami'tu ba'da ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulun qad ahsan. Katanya Mus'ab bin Sa'ad, maka saya mendengar sebagian sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh telah bagus yang dia sampaikan. Akhrajahu Ibnu Abi Dawud fil Mashahif. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam buku Jal Mashahif. Waqala Ibnu Katsir isnaduhu sahih. Dan Ibnu Katsir mengatakan isnadnya sahih. Lihat kitab Fadhilul Quran halaman 84. Nah, taib dari riwayat ini menunjukkan dengan jelas kenapa Zaid yang diminta untuk menulis, dikarenakan beliau disepakati dengan pengakuan bahwa semua para sahabat orang yang paling piawai, yang paling pandai, yang paling ahli dalam bab penulisan, sekaligus sebagai katibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka layak ditunjuk sebagai pihak yang menangani bab ini. Yang mengimlakkan siapa? Sa'id ibn As. Dikarenakan beliau adalah orang yang paling fasih dari kalangan orang-orang Arab, dibantu dengan dua sahabat yang lain, sebab kemarin Abdul bin Zubair dan Abdurrahman. Abdurrahman siapa ya? Sama siapa? Abdurrahman bin Harith ibnu Hisham. Tayyib. Asbab yang lain, sebab yang berikutnya kenapa Zaid bin Thabit yang ditunjuk. Sebab yang lainnya adalah li'anna qira'atahu 'alal ardhatil akhirah. Dikarenakan bacaannya Zaid itu pada pemaparan terakhir Al-Qur'an di zamannya Rasulullah SAW. Ini pernah kita bahas sebelumnya ya, pada pembahasan tentang Ardul Qur'an, pemaparan Al-Qur'an, riwayat yang menyebutkan Malaikat Jibril setiap Ramadan bertemu dengan Rasulullah SAW, memaparkan Quran kepada Rasul, Rasul juga demikian. Dan pada tahun terakhir dua kali memaparkan Al-Quran, disebut dengan pemaparan yang paling terakhir, Al-Ardah Al-Akhirah. Dibahas kemarin pula, di antara sahabah yang menyaksikannya ialah Zaid bin Thabit. Masih ingat ya? Sehingga dikatakan Al-Ardah Al-Akhirah, pemaparan Quran yang paling terakhir adalah qira'atu Zaid. Qira'ahnya Zaid. Barakallahu fikum. Nah, ini taqaddam ma'akum hadha. Dan itu ditegaskan oleh As-Sakhawi rahimahullah. Alasan kenapa Zaid bin Thabit dipilih oleh Abu Bakar wa Umar pada masa itu, dan juga alasan kenapa Utsman bin Affan barakallahu fikum menunjuk Zaid bin Thabit untuk penulisan mushaf. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ini kita ulang lagi dengan penambahan keterangan. Padahal dalam perkara yang masyhur di kalangan kita, Zaid bin Thabit yang menulis, dikarenakan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ini poin yang keenam, Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah merasa keberatan. Merasa keberatan dan agak sedikit marah. Karena yang ditunjuk adalah Zaid bin Thabit dan timnya, sementara beliau tidak ditunjuk. Ini poin yang keenam. Ini poin yang keenam. Kalau dibikin bahasa Arabnya, waqad syaqqa. Waqad syaqqa ala ibn Mas'udin radhiyallahu anhu adamu ikhtiyarihi linaskhi wa jam'il mushaf. Ya, sungguh memberatkan ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ardhah, beliau tidak ditunjuk, tidak dipilih untuk mengumpulkan dan menulis mushaf. Beliau merasa keberatan. Merasa keberatan. Hatta qal, sampai beliau mengeluarkan statement. Atau tulis ucapannya beliau, hatta qala, sampai beliau mengatakan, ya ma'syarul muslimin, ya ma'syarul muslimin, u'zalu an naskhi kitabatil masahif, ya ma'syarul muslimin, u'zalu an naskhi kitabatil masahifi, wa yatawallaha rajulun wallahi laqad aslamtu wa innahu la fi sulbi rajul kafir, wallahi laqad aslamtu wa innahu la fi sulbi rajulun kafir, yuridu Zaid ibn Thabit. Artinya ini menunjukkan bagaimana beliau merasa keberatan. Sampai beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, aku ditinggalkan, diazl, aku ditinggalkan, tidak dilibatkan di dalam penulisan mushaf, dan yang menanganinya seseorang yang sungguh demi Allah, aku sudah masuk Islam padahal dia masih ada di sulbinya orang kafir. Ya ini saya berhadir. Tahu maknanya? Saya sudah masuk Islam, dia belum lahir. Ini riwayat rawahu Tirmidzi. Anda katakan rawahu Tirmidzi nomornya 3104. 3104. Saya paham ya. Waqala, lanjut. Beliau juga mengatakan, Laqad akhadtu min fiyyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad akhadtu min fiyyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 suratan. 70 suratan wa inna Zaid ibn Thabit yal'abu ma'as sibyan. Wa inna Zaid ibn Thabit yal'abu ma'as sibyan. Beliau mengatakan juga, sungguh aku telah mengambil langsung dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 surat. Sungguh aku telah mengambil langsung dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 surat. Dan sungguh Zaid bin Thabit masih bermain dengan anak-anak. Yang ini anu katakan akhrajahu Ibnu Abi Dawud fil Masahif akhrajahu Ibnu Abi Dawud fil Mashahif min tariqi Khumair ibn Malik. Khumair ibn Malik dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam bukunya Al Mashahif dari jalurnya Khumair ibn Malik. Itu artinya, yang ini lain lagi. Kalau tadi kan mengatakan saya sudah masuk Islam, dia masih dalam surbinya orang kafir. Yang ini beliau mengatakan aku telah mengambil langsung dari mulutnya Rasulullah SAW tanpa perantara ikhwan 70 surat, sementara dia masih bermain dengan anak-anak. Ini menggambarkan beliau merasa keberatan. Saya membahasakan demikian walaupun dalam beberapa keterangan ulama dengan bahasa yang lebih daripada itu kurang pas sampaikan. Keberatan dengan itu. Barakallahu sampai mengatakan ucapan yang seperti ini. Tayyib. Sekarang uzurnya sahabat Utsman bin Affan. Tayyib. Uzur yang bisa diberikan untuk sahabat Utsman bin Affan, kenapa tidak menunjuk sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Yang pertama, ialah dikarenakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah melakukan amalan ini di kota Madinah. Ya, di kota Madinah. Sementara Abdullah bin Mas'ud di kota Kufah ketika itu. Difaham ya? Utsman bin Affan radhiyallahu wa ardhah melakukan ini semua di kota Madinah. Sementara Abdullah bin Mas'ud di wilayah Kufah ketika itu. Mana Kufah ya Pak? Daerah Irak. Daerah Irak ketika itu. Dan Sahabat Utsman menyegerakan masalah ini. Tidak sempat untuk memanggil Ibnu Mas'ud datang ke kota Madinah. Ini yang pertama. Yang kedua, ialah sahabat Utsman bin Affan hanya ingin menasakh, hanya ingin menasakh, mentranskrip lembaran-lembaran Quran yang dulu ada di era Abu Bakar Siddiq dalam satu mushaf. Difaham ya? Sahabat Utsman bin Affan hanya ingin menasakh, mentranskrip, menulis ulang lembaran-lembaran Quran yang ada di zaman Abu Bakar Siddiq dalam satu mushaf. Hanya itu. Yang ketiga, yang menulis lembaran-lembaran itu di zaman Abu Bakar adalah Zaid bin Thabit. Paham ya? Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit memiliki keutamaan al-awwaliyah laisat li ghairihi. Maka Zaid bin Thabit memiliki keutamaan al-awwaliyah, orang pertama gitu. Orang pertama yang tidak dimiliki sama sahabat yang lain. Ini orang pertama dalam menulis wahyu barakallahu. Dipahami ya? Ini beberapa uzur untuk beliau Utsman bin Affan. Sehingga beliau hanya ya mencontoh pendahulunya, hanya mencontoh Abu Bakar wa Umar. Mereka berdua dahulu menuju Zaid bin Thabit dan memang dia orangnya. Maka di era beliau pun juga demikian, menunjuk orang yang sama. Begitu. Orang yang sama. disebutkan dalam riwayat Tirmidzi yang tadi saya bawakan pertama tadi kan ucapan Mas'ud, di akhir riwayat, di akhir riwayatnya dari jalurnya Ibnu Syihab, dari jalur Ibnu Syihab, dia mengatakan telah sampai berita kepada aku banyak beberapa orang sahabat yang mulia tidak suka dengan pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arwah. Enggak nyaman kok begitu gitu. Taib. Anda melihat dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 26. Saya ringkas supaya jangan banyak imla, nanti kakek imla waktunya habis. Gitu ya. Taib. Ini beberapa alasan untuk sahabat Utsman bin Affan. Lihat Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 26. Barakallahu. Taib. Ada faedah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang masalah ini, dan beliau menambahkan faedah yang lain. Ini antum tulis faedah. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah, kitab Fadhil Quran, kitab Fadhil Quran halaman 67-68, halaman 67-68. Antum mengatakan wa innama ruwiya an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu syai'un minat taghadhub. Itu bahasa beliau, syai'un minat taghadhub bisababi annahu lam yakun mimman katabal masahif, bisababi annahu lam yakun mimman katabal masahif, wa amara ashabahu bighalli masahifihim, wa amara ashabahu bighalli masahifihim lamma amara Uthmanu radhiyallahu anhu biharqi ma'ada al-mushaf al-imam, biharqi ma'ada al-mushaf al-imam, thumma raja'a Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ila al-wifaq, thumma raja'a Ibnu Mas'udin ila al-wifaq. Titik. Ini ada dua faedah dari beliau. Yang artinya saya terjemahkan. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Fadhil Quran, dan sesungguhnya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud sedikit marah, ya, sedikit jengkel. Sebabnya dikarenakan beliau tidak termasuk tim yang menulis mushaf. Dan beliau memerintahkan murid-muridnya untuk menyembunyikan mushaf mereka. Al-ghal, menyembunyikan sebagai ghanimah. Ya, dan beliau memerintahkan para sahabatnya, ini murid-muridnya, untuk menyembunyikan mushaf mereka ketika Utsman memerintahkan untuk membakar yang selain mushaf al-imam. Sembunyikan sama mereka. Kata Ibnu Katsir setelah itu, tapi kemudian Ibnu Mas'ud rujuk kembali menyepakati para sahabat. Agamahim. Beliau rujuk dan kembali menyepakati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi benar beliau sempat keberatan, bahasa syaqqal bahasanya al-hafid, keberatan. Kalau menggunakan bahasa Ibnu Katsir, beliau sedikit marah, sedikit jengkel karena tidak ditunjuk termasuk tim ini. Sambil mengucapkan dua kata-kata di atas, nah gitu ya. Bahkan lebih daripada itu, ketika Utsman bin Affan pada masa itu memerintahkan untuk membakar semua sahifah, semua mushaf selain mushaf induk, beliau sempat memerintahkan murid-muridnya untuk menyembunyikan mushafnya. Paham ya? Disembunyikan sebagai ghanimah. Disembunyikan. Tapi kemudian setelah itu beliau rujuk dan kembali bersepakat dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tayib. Beliau juga menjelaskan hal ini dalam buku Bel Bidayah Nihayah. Tulis rujukannya saja. Nanti saya bacakan secara cepat. Wandur aidha, lihat juga kitab Al-Bidayah Nihayah karya Ibnu Katsir juz yang ketujuh halaman 228 229 pada tarjamah Utsman Ibnu Affan dan ketika berbicara tentang masalah ini. Ini cetakan yang dia punya saya ya. Cara lihatnya lihat pada biografinya Uthman bin Affan disinggung masalah ini. Saya bacakan dengan cepat. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa qad ruwiya an Ibnu Mas'udin annahu ta'attaba lamma ukhidha minhu mushafuhu fahurriqa. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud beliau sedikit marah, tersinggung tatkala mushafnya diambil dan dibakar. Wa takallama fi taqaddumi islamihi al-Habib Thabit alladhi kataba al-mushahif, dan beliau sempat berbicara membicarakan tentang beliau lebih dahulu masuk Islam dibandingkan dengan Ibnu Thabit yang menulis wahyu itu. Wa amara ashabahu ayyaghullu mushahifahum, bahkan beliau memerintahkan murid-muridnya untuk menyembunyikan sebagai ghanimah mushaf-mushaf mereka. Wa tala qaulahu ta'ala, dan beliau membacakan ayat Allah Azza wa Jal di Ali Imran 161, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ali Imran 161. Bacakan ayat ini. Barang siapa yang yaghlul, maka akan datang dengan apa yang dia ghal di hari kiamatnya nanti. Ini ada dua makna dalam penafsirannya, dan yang beliau inginkan makna yang saya sampaikan di atas. Barang siapa yang menyembunyikan sesuatu perkara kebaikan sebagai ghanimah, maka dia akan datang dengan apa yang dia sembunyikan dari kiamat nanti. Makna kedua adalah ghulul. Tahu ghulul? Mencuri harta ghanimah. Ada dua tafsir dalam ayat ini. Belum memanakan yang pertama. Kata Ibnu Katsir, fakataba ilayhi Utsman yad'uhu ila tiba'i sahabah fi majma'u alaih dalam maslahat fi dhalik wajibnil kalimah wa adamil ikhtilaf. Lalu kemudian Khalifah Utsman menulis surat kepada Abdullah bin Mas'ud mengajak beliau untuk mengikuti para sahabah pada perkara yang telah mereka sepakati, dikarenakan ada kemaslahatannya untuk mengumpulkan kalimat dan supaya jangan ikhtilaf. Itu sebabnya beliau nulis surat ke sana. Kata Ibnu Katsir, fa'anaba wa ajaba ila al-mutaba'ati wa tarkil mukhalafah. Maka Ibnu Mas'ud pun merujuk inaba. Beliau mengijabai, ya, mengabulkan permintaan untuk mengikuti para sahabat dan tidak menyelisihi mereka. Barqa intah. Sehingga penting disampaikan dikarenakan ada penambahan faedah penting dari Ibnu Katsir rahimahullah. Difahami ya, sempat ada seperti itu dan Sunan bahkan memerintahkan murid-muridnya untuk menyembunyikan masalah mereka. Tapi kemudian beliau rujuk, beliau inabah dan kembali bersepakat dengan para sahabat sehingga tidak ada lagi khilaf setelah itu. Jangan menggunakan athar ini untuk mencacati khilaf ijma'nya para sahabat. Saya mengatakan perkara khilaf ada pendapat yang kedua, siapa? Ibnu Mas'ud. Lah, ada khata. Itu dulu. Tapi kemudian beliau rujuk dan bersepakat kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Difahami ya? Poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh ialah bahwasanya amalan ini dianggap oleh para ulama termasuk manaqibnya Utsman. Amalan ini dianggap oleh para ulama termasuk manaqibnya Utsman. Termasuk keistimewaan keutamanya Uthman bin Affan. Qala Ibnu Katsir tulis Qala Ibnu Katsir fil bidayah wa nihayah juz yang ketujuh halaman 227 faslun. Ini ketika membahas biografinya Utsman. Beliau mengatakan faslun wa min manaqibihil kibar wa min manaqibihi al kibar وحسناته العظيمة وحسناته العظيمة أنه جمع الناس على قراءة واحدة وكتب المصحف على الأرض الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سنين حياته. Titik titik intahal murad min kalamih. Kata Ibnu Katsir pasal termasuk manqabah keistimewaan Utsman yang besar dan kebaikan-kebaikan beliau yang agung ialah beliau mengumpulkan kaum muslimin pada satu bacaan. Satu bacaan lughah apa ya kan? Quraisy. Beliau mengumpulkan umat manusia yang kaum muslimin pada satu bacaan dan beliau menulis mushaf sesuai dengan pemaparan terakhir ardu akhirah yang mana dahulu malaikat Jibril dirasah ya mempelajarinya, memaparkannya kepada Rasulullah SAW di akhir-akhir tahun kehidupan beliau ila akhir kalamih. Gas belum mengatakan ini semua termasuk kebaikan Utsman, termasuk mangkabahnya Utsman, termasuk fadilnya Utsman. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh ada lagi statement-statement miring, ya, yang ada. Ketika ada yang berbuat demikian, pertanda dia adalah sahibu hawa. Camkan baik-baik. Ketika ada yang mencacati, ada sahibu hawa. Barakallahu fikum. Naam. Sekarang kita akan membahas sedikit membahas penelitian sebelumnya perbedaan antara pengumpulan Quran di era Abu Bakar Siddiq dan di era Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini pernah sampaikan sebelumnya ya? Pernah ya? Diulang lagi supaya lebih mantap. Antum bikin poin boleh, dibikin faedah juga boleh. Kalau bikin poin berarti poin yang ke-8. Kalau dibikin faedah, faedah khusus. Perbedaan antara pengumpulan Al-Quran di era Abu Bakar dan era Utsman. Perbedaan yang pertama, di era Abu Bakar Siddiq, Al-Quran dikumpulkan dalam beberapa suhuf. Ya, di era Abu Bakar Siddiq, Al-Quranul Karim dikumpulkan dalam beberapa lembar-lembar di satu tempat. Paham ya? Sebelumnya di pelepah kurma, di tulang-tulang kering, di batu-batu lempengan batu, di kayu-kayu dan segala macamnya, itu semua dikumpulkan di satu tempat dalam lembaran-lembaran kertas. Yes. Sementara di era Utsman, radhiyallahu anhu arda, lembaran-lembaran tadi dijadikan satu mushaf. Paham? Lembaran-lembaran tadi dijadikan satu mushaf. Tak bedanya. Yang kedua, tujuan dikumpulkannya Al-Quran di era Abu Bakar ialah supaya tidak ada yang hilang satupun dari Al-Quran karena banyaknya para qari yang wafat. Ya, tujuan dikumpulkannya Al-Quran di era Abu Bakar supaya jangan sampai ada sedikit pun dari Quran yang hilang dikarenakan banyaknya para qari yang wafat. Sementara di era Utsman, tujuannya adalah mengumpulkan atau menyatukan kaum muslimin dengan satu bacaan, dengan satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy, dikarenakan ada ikhtilaf di antara mereka. Ikhtilaf dalam bacaan. Dipahami? Dipahami ya? Barakallahu fikum. Perbedaan yang ketiga, untuk menguatkan, di era Abu Bakar, Al-Quran dibaca dengan 7 huruf. Di era Abu Bakar, Al-Quranul Karim dibaca dengan 7 huruf. Saya menggunakan 7 huruf dengan 2 tafsir yang telah kita bahas. Ada yang mengatakan 7 lugah atau 7 qiraah. Di era Abu Bakar, Al-Quran dibaca dengan 7 huruf. Mereka membaca bebas bagaimana biasa. Sementara di era Utsman, Al-Quran hanya 1 huruf. Al-Quran hanya 1 huruf, 1 lugah, 1 qiraah, yakni lughatu Quraisy, dengan bahasa Quraisy. Paham tuh? Yang ke Empat ya. Perbedaan yang keempat, di era Abu Bakar, di era Abu Bakar Al-Quran itu dikumpulkan dalam lembaran-lembaran kertas dengan tartib ayat pada suratnya masing-masing. Catat baik-baik. Di era Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan dalam lembaran-lembaran kertas dengan tartib ayat-ayat pada suratnya masing-masing, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sementara di era Uthman, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Ingat, satu mushaf lengkap dengan tartib suratnya. Dipahami? Lengkap dengan tartib suratnya. Sementara di era Uthman, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf lengkap dengan tartib suratnya. Tergambar apa bedanya? Jadi kalau di zaman Abu Bakar Siddiq itu kan bentuknya kan masih lembaran-lembaran seperti ini. Itu yang ada hanya tartib ayat, tapi suratnya belum tartib, karena belum jadi mushaf, masih lembaran. Dipahami ya? Tartib huruf jelas, tartib kalimat jelas, dan juga tartib ayat itu jelas, tapi suratnya belum tartib. Difahami? Nah, di era Uthman dijadikan satu mushaf dengan satu bahasa lengkap dengan tartib suratnya, seperti sekarang ini, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas dengan jumlah 114 surat. Masih ingat ya? Barakallahu. Tahu bedanya ya? Ayuhannas. Tahu bedanya? Hadahullah. Ini beberapa perbedaan yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Antum lihat rujukannya. Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 28 menukil dari Ibnu Tin wa ghairuh. Al-Hafidh menukil dari Ibnu Tin wa ghairuh. Lihat juga kitab Usul fi Tafsir Syekh Utsaimin. Kitab Usul fi Tafsir Syekh Ibnu Utsaimin. Pada pasal atau pada bab tentang Kitabatul Quran wa Jam'uhu. Ini saya saripatikan dari dua rujukan tadi. Ya, dari dua rujukan tadi. Barakallahu. Nah, dari apa yang dilakukan oleh para sahabat di atas, di dua era di atas, hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa, dan nampak hasilnya, buah positifnya sampai hari ini. Ya, sampai hari ini kaum muslim mendapatkan kemaslahatan yang luar biasa. Mushaf mereka satu. Ya, mereka bersatu padu dalam satu mushaf yang sama. Tidak ada lagi ikhtilaf yang dikhawatirkan, tidak ada lagi perpecahan yang dikhawatirkan sampai detik ini. Betul ya? Dan di antara maslahatnya adalah ketika ada seseorang yang berusaha untuk menulis Quran beda dengan yang ada pada kaum muslimin, langsung ketahuan belangnya dan diingkar dengan keras oleh kaum muslimin yang lain. Dan ini barakallahu fikum, kenapa ya, cerita-cerita apa ya, ada sebuah kisah. Ini diantara bentuk Allah Azza wa Jal menjaga Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah yang menjaga Al-Quran ini dengan cara seperti ini. Adapun kitab-kitab suci yang lainnya itu dipasrahkan kepada mereka, bimas tuhfidhu, dengan apa yang mereka diminta untuk menjaga dari kitabnya mereka. Jadi bukan Allah yang menjamin penjagaannya, tapi mereka yang diminta menjaga sendiri, sehingga berakibat mereka, kitab suci mereka dirubah-rubah. Ada sebuah kisah, salah satu teringat ya kan, tapi belum saya terus di sini. Kisah pernah saya baca dalam kitab Al-Bidayah Nihayah, saya lupa itu juz yang berapa. Yang jelas pada masa Al-Ma'mun. Jadi ada sebuah kisah, beliau itu pada masanya biasa mengadakan semacam pertemuan besar tahunan, memanggil semua tokoh-tokoh dan pakar-pakar semua bidang ilmu. Pada suatu tahun beliau mendapati ada seseorang yang hadir dari kalangan Nasrani, ahli kitab lah. Beliau mencermati orang ini, kok lain sendiri. Pada tahun yang berikutnya lagi datang lagi orang ini, tapi dia muslim. Kok muslim? Sebelumnya dia Nasrani, kok sekarang jadi muslim? Dipanggil sama Al-Ma'mun. Bukankah tahun kemarin kamu datang kemari? Iya. Bukankah kamu itu masih non muslim? Iya. Kok sekarang muslim? Bagaimana ceritanya? Ini dari saya redaksinya ya, enggak dengan lafaz. Ini sudah lama, saya masih ingat lagi. Muncul kembali filenya setelah baca tadi. Dia bercerita. Iya. Sebab kenapa dia muslim, dia bercerita. Saya adalah orang yang pandai menulis. Saya seorang sastrawan, artinya betul-betul ahli bahasa. Saya menulis kembali Taurat dengan tulisan saya, versi saya. Saya tulis. Saya jual di pasar mereka laris manis. Saya terus Injil. Ya dengan versi dia tulis, jadi yang sastrawan dia tulis. Selesai, saya jual di pasar mereka laris manis. Terakhir saya nulis Al-Quran dengan versi saya. Saya jual ke pasar muslimin tidak laku, tidak laku. Bahkan mereka semuanya mengingkari. Apa ini? Saya baru yakin. Nah, inilah kitab Allah. Wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang hak. Langsung masuk Islam ketika itu. Ngerti gak? Ringkas saja kisahnya, enggak usah panjang-panjang. Memang begitu kisahnya ya, Pan ya. Barakallahu fikum. Artinya ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla kepada umat Islam melalui upaya-upaya para khulafaur rasyidin, terutama Abu Bakar wa Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Belum surga ya. Poin yang terakhir. Ya. Posisi suruh. Jam berapa ini? Oh, astagfirullahaladzim. Kelewatan ya. Sudahlah, ini terus ke lagi nanti ceritanya. Nanti maghrib. Anak pikir kelihatan masih belum terang gitu. Ya sudah, diteruskan lagi nanti pada maghrib. Naktafilah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafidhakumullah tabaraka. Thank you.